Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء para pendengar TV Roja dan para pemirsa para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi hadha al-liqa, pada pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan pelajaran yang pernah disampaikan beberapa minggu yang lalu. Kita masih dalam bahasan awal, yaitu address awal, itu pelajaran yang pertama dari kitab Durusul Lughah Al-Mujallad Tsalis jilid yang ketiga. Bahasannya adalah tentang al-i'rab wal bina, masalah i'rab dan bina. Sebelum kita melanjutkan pelajaran yang lalu, ada baiknya kita mengulang sedikit pelajaran yang lalu, apa yang dimaksud dengan mu'rab dan apa yang maksud dengan bina. Mu'rab adalah sesuatu yang berubah di akhir kata, yaitu ma yataghayyar akhirul kalimah, sesuatu kata yang berubah di akhirnya. Imma harakatan au harfan, apakah yang berubah itu adalah harakat maupun huruf yang merupakan pengganti daripada harakat. Sedangkan mabni aksuhu wa huwa ma la yataghayyar akhiruhu, sesuatu yang tidak berubah di akhirnya, baik itu harakat maupun huruf. Itulah yang dimaksud dengan mu'rab dan mabni. Sebagai contoh, kata mudarris misalan, ini bisa berubah, yataghayyar akhiruhu, mudarrisun, mudarrisan, mudarrisin. At-talibu, at-taliba, at-talibi, itu yang berubah harakatnya, harakat akhir. Ini yang dikatakan mu'rab. Atau berubah huruf, al-muslimuna, al-muslimina, al-muslimuna, al-muslimina, Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Ya, perubahan waw menjadi alif, alif menjadi ya. Ini juga yang dikatakan dengan mu'raf, mu'rab. Wa misal mabni, contoh yang mabni yang permanen, ha'ulai. Kata-kata ha'ulai ini tidak berubah, baik diletakkan di awal maupun di tengah. maupun di akhir. Man, kata-kata man juga tidak berubah, baik dia di awal ataupun di tengah maupun di akhir kata. Kitabu man, man anta, jadi tetap dibaca man. Ini yang dikatakan mabni, la yataghayyar akhiruhu. Al-ism qisman, isim ada dua macam, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Tadi sudah dijelaskan dan dicontohkan. Nanti juga fi'il juga ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, bahasan kita ini masih berkisar masalah isim, bukan masalah fi'il, kata kerja, tapi isim, kata benda atau yang dibendakan. Wal asal al asma kulluha mu'rabatun. Jadi isim yang begitu banyak, la tuhsa, tidak, la yuhsa, tidak bisa dihitung berapa banyaknya, semuanya mu'rab, kecuali beberapa kelompok daripada isim yang digolongkan mabni. Yang pertama, al-awwal ad-dhamair, semua dhamir, baik itu dhamir rafa' maupun dhamir nasab maupun dhamir jar, baik itu dhamir munfasil maupun dhamir muttasil. Jadi dhamir rafa, ada dhamir nasab, ada dhamir jar. Yang dikatakan dhamir rafa adalah dhamir yang dipergunakan ketika tempatnya adalah tempat marfu, tempat rafa. Di antaranya sebagai mubtada, ada dhamir khusus yang dipergunakan untuk mubtada, subjek. Ada dhamir rafa' muttasil, ada dhamir rafa' munfasil, yaitu dhamir yang berdiri sendiri. Ada dhamir rafa' muttasil, dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri dan dia berangkai dengan kata kerja yang disebut dengan fi'il. Akan tapi dhamirnya adalah dhamir rafa, ketika digunakan dia sebagai pelaku fa'il, kena fa'il hukumnya marfu. Contoh, darabtu, darabtu, ini tu adalah dhamir rafa muttasil. Nanti ada dhamir nasab, juga ada dhamir nasab munfasil, ada dhamir nasab muttasil. Nanti ada dhamir jar, dhamir dipergunakan ketika tempat jar. Semua dhamir ini adalah mabni, dia tidak digolongkan kepada mu'rab. Tapi ada baiknya saya tulis beberapa dhamir yang digunakan di dalam kalimat, yaitu baik itu dhamir rafa' maupun dhamir nasab dan maupun dhamir jar. Baiklah, dhamir rafa', dhamir rafa' munfasil, yaitu huwa, huma, hum, huwa, huma, hum. Ini untuk mufrad dan mudhakar. Huwa untuk mufrad mudhakar. Dia, dia siapa? Dia laki-laki. Huwa talibun, huwa tilmidun. Nah, huma juga untuk laki-laki, dua orang. Huma talibani, huma mudarrisani. Hum dhamir rafa' munfasil. Ini untuk jamak plural. Hum tullabun, hum mudarrisuna. Huwa huma hum. Kemudian summa hiya. Hiya huma hunna. Hiya lil muannas mufrad, untuk wanita tunggal dia. Hiya Fatimatu, hiya tabibatun, hiya bintun, dia adalah seorang anak perempuan. Huma lil mudzakkar wa muannas sama. Huma talibatani, huma mudarrisatani. Hunna untuk jamak, hunna talibatun. Kita sempurnakan dhamir dulu. Thumma anta lil mudzakkar mukhatab, satu orang. Anta talib, a anta talib, apakah anda sebagai seorang pelajar. Thumma musanna, dua orang. Antuma. Antuma. Thumma antum. Antuma, dua orang. Antuma talibani. Antuma tajirani. Antuma saimani. Antum ini lil jam'i, untuk jamak. Antum tullabun, antum atibba'u, antum mudarrisuna, antum ghaibuna. Anti untuk muannas. Anti engkau perempuan. Anti tilmidhatun. Musanna untuk dua orang. Antuma untuk laki-laki dan untuk wanita sama. Thumma antunna, kalian wanita. Antunna talibatun, antunna ummahatun, antunna daifatun, tamu. Kalian tamu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana summa nahnu. Ana lil mudzakkar wa muannas sawa. Ana ini untuk laki-laki maupun untuk wanita juga mengatakan ana. Ana talibun, ana talibatun. Nahnu tullabun, nahnu talibatun. Nah, inilah dhamir rafa munfasil. Arti dhamir rafa yaitu dhamir dipergunakan ketika pada tempat rafa. Nah, di antara tempat rafa, rafa adalah mubtada. Nah, kalau kita membuat kalimat yang sebagai susunan katanya sebagai subjek, atau dalam bahasa Arab kaidah disebut mubtada, maka pakailah dhamir yang munfasil seperti ini. Tadi sudah dicontohkan, misal huwa talib. Nah, pakai huwa walaysa hiya, bukan hiya. Kenapa? Karena talib laki-laki. Thumma walaysa huma, limadha? Karena talib mufrad, tunggal. Idzan huwa talib. Anda tajir. Kamu seorang pedagang. Tajirun. Anta tajirun. Karena dia laki-laki. Anta tajir. Anti anti tajiratun. Kamu seorang pedagang. Tapi ini wanita tajiratun. Nah, inilah katakan dhamir rafa' karena dipergunakan ketika tempat marfu. Ini adalah sebagai mubtada, subjek. Mubtada hukmuhu marfu. Hukmuhu rafa'. Hukumnya rafa'. Makanya dipakai dhamir ini. Nah, nanti ada dhamir yang dipergunakan bukan untuk subjek, tapi untuk sebagai pelaku. Sebagai pelaku. Nah, pelaku fa'il hukumnya marfu. Maka yang dipakai adalah dhamir rafa' muttasil. Dhamir rafa' muttasil. Apa dhamir rafa' muttasil? Nah, kalau dia kita tulis fi'ilnya agar jelas. Masalan darasa fi'il madhi itu. Darasa. Ia darasa. Darasa. Darasu. Darasa. Darasa. Darasu. Darasat. Darasata. Darasna. Darasta. Darastuma. Darastum. Darasti. Darastuma. Darastunna. Darastu. Darasna. Aina dhamir? Mana dhamir di sini? Di sini dhamir ada dua macam. Qisman. Awalan dhamir mustatir. Dhamirnya tersembunyi. Dhamirnya tidak nampak. Ada dhamir yang zahirah. Muttasilah, dhamir yang nampak dan dia bersambung dengan fi'il. Nah, dhamir yang tersembunyi ada pada fi'il darasa dan darasat. Hanya dua dhamir yang tersembunyi di sini, pada fi'il darasa dan darasat. Ma dhamir fi darasa? Dhamiruhu huwa. Kalau dikatakan darasa, berarti dia laki-laki belajar. Kataba, dia laki-laki menulis. Akala, dia laki-laki telah makan. Nama, dia laki-laki telah tidur. Nah, itu huwa, dia. Darasat, dhamir yang tersembunyi, dia adalah hiya. Kalau tadi huwa, di sini, ada huwa dalam fi'il. Nah, di sini hiya. Hiya. Darasat, idza qulna darasat, berarti dia wanita telah belajar. Syaribat, berarti dia wanita telah minum. Kharajat, berarti dia wanita telah keluar. Taib. Wa baqiyatud dhamair al-muttasilah zahira. Semua dhamir yang tersisa adalah dhamir muttasil. Itu apa? Huna alif. Darasa. Alif. Ini alif ni dhamir. Waw jama'ah. ثم تاء ثم نون نسوة ثم تاء ثم أفنتا ini alif tadi alif sini juga alif sama ليس تاء ثم درستما توما ثم درستم توم ثم درستي تي ثم توما ثم تونا ثم تو نا. Nah, kalau kita melihat dhamir munfasil, ana, kalau untuk dhamir muttasilnya tu. Ana, dhamir muttasilnya tu. Jadi enggak bisa daras ana. Enggak bisa daras ana, saya telah belajar. Kenapa? Karena dhamir situ sebagai pelaku maka dipakai dhamir yang muttasil, yang bersambung dengan kata kerja fi'il, yaitu tu. Kalau daras ana, itu ananya dhamir munfasil. Darastu, thumma darasna. Ha, nahnu, jadi na, dhamir muttasilnya. Anti, menjadi darasti, ti. Ti. Antuma, darastuma, ini sama bentuknya. Tuma akhirnya, tapi ini antuma. Kalau si anti, darasti. Da antuma, di sini tuma. Dengan muttasil. Antunna, kalau di sini darastunna. Tunna. Baik. Tuma anta. Nah, dhamir muttasilnya tak. Antuma, dhamir munfasilnya. Untuk dhamir muttasilnya, tuma. Tum, antum, jadi tum. Darasta, darastuma, darastum. Thumma, kemudian, kalau hiya, dhamir munfasil, munfasil, ketika pada fi'il, itu dhamirnya tersembunyi. Takdirnya juga sama, hiya. Thumma darasata, ini alif. Nah, sebut dengan alif tasnia. Bimakna, huma. Darasna disebut nun niswah, bermakna hunna. Darasa dhamir yang mustatir, takdirnya huwa. Darasa alif tasnia, kemudian darasu, yaitu waw jama'ah. Ini katakan dhamir kamu semua ini mabni. Kenapa mabni? Dia tidak akan berubah. Artinya dhamir ini ketika diletakkan dia sebagai apa? Sebagai sebagai mubtada, dhamirnya tetap ini, huwa. Atau dia diletakkan sebagai penguat kata, juga pakai dhamir munfasil. Contoh, ukhruj anta. Anta disitu sebagai penguat, taukid. Pakai dhamir muttasil. Nah, dhamir muttasil juga tidak berubah. Fi'il apa saja, ayu fi'lin, idza tasala bihadid dhamair, hadid dhamair la tataghayyar. Fi'il apa saja kalau sudah bersambung dengan dhamir ini, dia tidak akan berubah. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Kharaja, kharaja, kharaja, kharaju. Kharajat, kharajata, kharajna. Kharajta, kharajtuma, kharajtum. Kharajti, kharajtuma, kharajtunna. Kharajtu, kharajna. Nah, inilah dhamir rafa. Yang ini manfasil, wahada muttasil, bersambung dengan fi'il. Nah, summa, kemudian di sini juga disebutkan macam-macam dhamir adalah dhamir nasab. Dhamir nasab. Kalau tadi huwa, nah, huwa untuk dhamir nasabnya adalah hu. Hu atau tulisannya hu. Nah, tergantung nanti bersambung hurufnya, huruf apa dia bersambung. Nah, hu. Thumma, demikian juga untuk yang huma. Sama bentuknya, huma. Hum, hum. Hadha hu. Thumma, huma. Thumma, hum. Kemudian bentuk dhamirnya, ini bisa hu, bisa hi, tergantung huruf sebelumnya. Huruf. Taib, hiya. Hiya, ha. Thumma, huma. Thumma, hunna. Anta, ta. Afan, ka. Dhamir kaf, ka. Thumma, kuma. Thumma, kum. Ki, kuma, kunna, بعد ذلك إيه؟ أنا pakai iya. Thumma nahnu na. Nah ini dhamir nasab. Dhamir nasab kapan digunakan dhamir nasab? Ketika dia sebagai objek. Di antaranya maf'ul bih. Maf'ul bih. Apa contohnya? Misal contohnya sa'attuhu. Anggur sa'attuhu, saya telah membantu dia. Enggak bisa kita pakai huwa. Sa'attu huwa. La naqul sa'attu huwa, sa'attuhu. Limadha? Li'anna hu ni sini dhamir ada sebagai maf'ul bih, mansub. Maf'ul bih. Sedangkan maf'ul bih hukumnya mansub, maka carilah dhamir yang pergunakan untuk mansub, yaitu dhamir seperti ini. Misal akhar, ra'aitu, saya telah melihat kamu. Saya lihat kamu di mana? Di pasar. Ra'aitu. Saya lihat kamu, ra'aitu. Ka kamu, ra'aituka. Ra'aituka. Ra'aituka, ka. Enggak bisa ra'aitu anta. Ra'aituka. Fi at-tariq atau fi as-suq. Nah ini dhamir nasab. Misal akhar. Misal akhar. Ya sebagai ya mutakallim. Sa'ada. Sa'adani. Sa'adani. Dia telah membantu aku. Dia telah menolong aku. Nah, hadza ya di sini adalah ya sebagai objek maf'ul bih. Jadi dia telah membantu aku. Enggak bisa kita katakan sa'ad, sa'ada ana. Sa'ada ana, sa'adani. Nah, hadhi dhamir untuk dhamir mansub. Dhamir jar juga sama seperti ini. Tidak berubah. Dhamir jar dipergunakan ketika dia tempat majrur. Apa contohnya? Tempat majrur seperti dia sebagai mudhaf ilaih atau dimasuki huruf jar. Huruf jar. Huruf jar. Alaiha radhiyallahu anha. Radiyallahu anha. Anha. Enggak bisa radiyallahu an. Anhiya. Radiyallahu anhu. Anhu. Wala nakul radiyallahu an. Anhuwa. Maka ini dipakailah dhamir yang semacam ini adalah untuk jar. Kenapa jar? Karena huruf jar yaitu huruf jar sebelumnya itu an. Atau dia sebagai mudhaf ilaih, kata gabung mudhaf ilaih. Misal kutubuhum. Kutubuhum. Kutubuhum, kitab-kitab mereka. Nah ini, ini dhamir jar. Dhamir jar ini sama seperti dhamir munfasil bentuknya. Sama. Kutubuhum. Misal akhar, rumah kalian. Mada nakul? Adiansa? Rumah kalian. Baitukum. Atau rumahnya dijamakkan. Buyutukum. Buyutukum. Baitukum atau buyutukum. Kum. Jaid. Hada kum. La naqul madha buyutu antum. La naqul buyutu antum, naqul buyutukum. Ini dikatakan dia dhamir ini sebagai tempat jar. Idan khulasah, kesimpulan bahwa semua macam dhamir ini yang saya paparkan adalah macam-macam dhamir. Macam-macam dhamir, baik dhamir rafa munfasil, dhamir nasab maupun dhamir jar, semua dhamir itu digolongkan mabni. Permanen. Mabni. Walaysa mu'rab. Baik, na'ud ila al-kitab. Kita kembali pada kitab. Awalan ad-dhamair. Mislu huwa, hum, anta, antum, ana. Thumma zahabtu, qalu. Zahabtu, dhamir huna tu. Thumma qalu, dhamir huna waw. Thumma ra'aituhu, aina ad-dhamir? Al-ha. As'aluka, aina ad-dhamir ka? Darabani, ya. Hadhihi dhamairun nasbi. Ini adalah dhamir nasab. Kalau tadi dhamir rafa. Thumma kitabuhu. Kidaftaruha. Unzur. Kitabuhu. Kitabuhum. Kutubuhum. Daftaruha. Ismuka. Alayha. Lana. Hadhi dhamair jar. Ini adalah dhamir jar. Dari mana kita tahu dhamir jar? Kata-kata kitabuhu huruf dhamir jar karena dia sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya majrur. Daftaruha. Dari mana ha ini sebagai huruf dhamir jar karena dia menempati tempat jar. Karena itu sebagai mudhaf ilaih. Dua kata yang digabungkan. Ismuka demikian juga kaf situ adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya majrur. Maka kaf hu dan ha adalah dhamir jam, dhamir jar. Alaiha, ha juga dhamir jar, dhamir majrur. Lana, na juga dhamir majrur. Lalimadha? Min aina arafna? Lidukhul haruf huruf jar, kena masuk huruf jar. Ala dan lana lam huruf jar. Hadhihi dhamair jar. Jadi kesimpulan semua dhamir kama qala al-muallif adalah semuanya adalah mabni, tidak ada yang mu'rab. Wasani yang ketiga, asma'ul isyarah, isim-isim isyarah. Isim-isim isyarah. Mislu hadha, hadhihi, dhalika, ulaika. Ini sebagiannya. Hadha, hadhihi, dhalika, ulaika. Masih ada lagi? Adiansa? Yujad? Abdullah? Mawujud? Naam, mawujud. Haulai? Ha? Tilka? Naam. Naam. Dhaka wa dhalika sawa'ini. Sama. Isim isyara. Adapun hadhani wa hatani. Hadhani wa hatani itulah mu'rabani. Dia bukan mabni tapi mu'rabani. Kenapa? Nanti terkadang dia pakai ya hadzaini wa hataini. Jadi i'rabnya adalah i'rab musanna. Taib nutih al-fursa lil mustami'in liyaqra'u. Ya. Baik, jazakallahu khair, kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja. Bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi, Anda bisa membaca di halaman kedua atau halaman ke-6, mohon maaf, dari kitab Darusul Lughah jilid ketiga ini. Silakan Anda bisa hubungi di 021-823-6543. Dan kami sangat berharap bagi Anda yang menghubungi kami untuk sesi interaksi ini, yang sudah mempelajari dan mengikuti kajian kita di jilid pertama dan jilid kedua kitab Darusul Lughah Al-Arabiyah. Bagi Anda yang mungkin baru dan pemula, Anda bisa ikuti untuk pembelajaran bahasa Arab pemula jilid 1 pada kajian dan pembahasan bersama Al-Ustaz Hamzah Abbas di hari Kamis. Kami sampaikan kembali di hari Kamis malam jam 8. Dan untuk tingkat lanjutan di jilid ketiga ini kami berikan kesempatan di 021-823-6543. Silakan. Taib, halo. Silakan. Assalamualaikum. Taib, mohon maaf terputus kembali. Dan bagi Anda yang ingin atau belum memiliki bukunya, Anda bisa simak dan bisa lihat secara langsung. Bagi Anda yang memiliki akses TV Roja, kami akan tampilkan di layar televisi Anda. Di jilid yang ketiga, pembahasan Darsul Lughah, di halaman yang ke-6. Bagi Anda yang memiliki buku yang kita kaji, Anda bisa membuka di halaman ke-6. Fadhol. Taib, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Ihsan, Ustaz. Inam. Fadhol ya Umu Ihsan. Akhra, Ustaz. Taib, ikhra'i. Asma'ul Isyarah. Naam. Asma'ul Isyarah mislu hadha, hadhihi, dhalika, ulaika, hadhani, wahatani, mu'rabani. Asalis. Tapi mal maksud hadha? Maksudnya apa ini? Isim-isim isyarah. Ini yang bagian isim yang mabni. Yaitu hadha, hadha, hadhihi, dhalika, ulaika. Tapi mada yustamal hadha? Kapan menggunakan hadha ini? Hadha untuk apa ini? Maksudnya? Bergunakan dalam kalimat? Dalam hadha untuk? Isim isyarah, kata tunjuk untuk yang dekat, Ustaz. Inam. Lil qarib, thumma ih, lil mudhakkar. Lil mudhakkar, naam. Mufrad. Mufrad. Naam. Itu laki-laki dan? Khusus laki-laki aja. Tunggal. Tunggal, naam. Tuh, hadihi? Hadihi lil mu'annas. Mu'annas, naam, mufradah. Naam. Tuh, dhalika? Dhalika, isim isyarah lil ba'id. Naam, lil ba'id. للمفرد مذكر مذكر ثم مذكر أولئك أولئك نعم إسم إشارة للبعيد أو قريب مؤنث أو مذكر لإيه للبعيد للبعيد نعم هذا للمذكر جمع نعم للجمع هذاني وهاتاني هذاني وهاتاني itu مقربات أو untuk مذكر مذكر dan مؤنث هاتاني hatani mu'anna. Naam, hadha lil musanna untuk dua orang. Hadha mu'raban. Apa arti mu'raban ini? Tidak tetap. Naam, berubah ya. Berubah. Iya. Makanya nanti ada hadaini, ada hatain. Iya, hadha. Rakam salis. Asalis al-asmaul mausulah. Naam. Mislu alladhi. Allati alladhi. Alladhani wallatani mu'raban. Alladhi isim alladhi isim mausul untuk yang mufrad mudzakkar mufrad mudzakkar naam allati allati mufrad muannats mufrad muannats alladhina alladhina jam'u dzakar naam jam'u mudzakkar alladhani atau jam'u dzukur untuk laki-laki alladhani jam'u dzukur naam alladhani alladhani untuk musanna musanna mudzakkar mudzakkar wallatani mudanna muannas musanna muannas wa huma mu'rabani wa huma mu'rabani nah keduanya mu'rab artinya apa berubah nanti ada berubah dia pakai iya alladhaini wallataini i'rabuhuma i'rab musanna ahsan tayyib rakam rabi' rabi' al asmaul istifham mislu man asma istifham mana asma istifham istifham tanya kan isim-isim untuk digunakan untuk menanyakan dipergunakan untuk menanyakan sesuatu yang belum diketahui bertanya iya istifham sahih mislu man man aina ma mata kaifa jayib naam hadhi kulluha isim man aina ma mata kaifa man lil'aqil untuk berakal aina aina untuk makan lil makan untuk tempat zaraf keterangan tempat menunjukkan tempat ma ma li ghairi aqil mata az-zaman mata lizaman kaifa hal lil hal keadaan taib ahsan rakam khamis khamis ba'du az-zurf ba'du az-zurf ini juga termasuk isim yang mabni nah. Isim yang mabni sebagian zaraf misal idza al-an al-ana al-ana haitsu haitsu amsi amsi iya ini isim zaraf ya mabni, tidak berubah. Iza al-ana, enggak ada al-anu. Tidak ada al-ani. Haisu, tidak ada haisa atau haisi. Amsi, tidak ada amsu atau amsa. Hada mabni. Berarti ada sebagian zaraf berubah. Mu'rab seperti apa? Lail, lailan, lailin, lailun, yawm, al-yawma, al-yawmu, al-yawmi. Ini zaraf. Tapi dia mu'rab. Taib. Al-khamis, as-sadis. Mana asma'ul af'al? Isim-isim fi'il. Ya, isim-isim fi'il. Artinya dia bukan fi'il. Artinya dia bukan fi'il. Dia bukan fi'il. Jadi dia bukan fi'il. Dan juga dia bukan isim. Maka dia menyerupai fi'il. Jadi dia bukan fi'il. Walaysa isman. Bukan juga isim. Akan tetapi dia menyerupai fi'il. Kenapa? Dari sisi maknanya menyerupai fi'il. Nah, amin. Arti amin di mana? Apa arti amin? Perkenankanlah. Nah, itu kan fi'il, kata kerja. Jadi kan makna, kan makna kata kerja. Amin di mana? Istajib. Perkenankan. Uffin. Mana uffin? Fil Quran, fala taqul lahum uffin. Uffin adalah kata-kata sifatnya membantah atau zajar. Membikin orang kalau mendengar ucapan itu bikin sempit hatinya. Iya. Kalau seorang ibu atau seorang ayah ketika anak disuruh dia mengatakan ah. Nah, bahasa Indonesia bukan begitu. Arabnya uff. Bagaimana perasaan ibu? Sempit enggak hatinya? Maka dikatakan bena uffin bena atajajar. Ahi. Ini juga isim fi'il. Isim fi'il. Mana ahi? Bena awah. Itu atawajja, itu apa? Mengeluh. Nah, ketika orang sakit, Nah, itu isim fi'il. Iya. Baik, barakallahu fik. Afwan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair, Muhsan Ikranggan, barakallahu fik. Dan terima kasih. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Raja TV, fadhal di 0218236543. Dan untuk jilid ketiga ini insyaallah akan banyak latihan membaca Ustaz ya. Ya, nah. Dari menjawab soal-soal dan tentunya kata-kata dan kalimat-kalimatnya tidak berharokat, Anda bisa terapkan dari kaidah yang sudah dipelajari di jilid pertama dan di jilid kedua. Dan ini merupakan pembelajaran penerapan dari kaidah yang sebelumnya ya. Silakan kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahaluk Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Ana asifuna Ustaz. Limada? Astati an astarika imtihan li. Fil imtihan. Nah, limada mas sabab? Limada mashtarabta fil imtihan? La yasilu warokoh al-asilah. ما هذا من إنترنت هذا صح؟ صحيح. لماذا لا تفتح؟ ويب سايت هذا. أنا كرجل. ها؟ كيف؟ طيب لا بأسني. هل أنت تريد أن تبدأ أن تمتحن؟ أنا أمتحنك الآن يعني. مودي ودي. Kalau lisan udah siap ya mana? Lisan anak asbari. Ah, baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wafika barakallahu. Baik, fadal ya. Naam. Rakam sadis. Naam. Nah, rakam sadis afan. Naam, rakam sadis. Hada min al-asma' al-mabniyah. Naam. Termasuk isim-isim yang mabni. Al-a'dadu al-murakkab al-murakkabatu. A'id marsaniya. Al-a'dadu al-a'dadul murakkab. Al-a'dadul murakkabatu. Murakkabatu. Ya, harus tepat bacaannya nih. Jadi murakkabatu. Murakkabatu. Nah, ini ay isim ini. Isim apa ini? Isim fa'il, isim maf'ul, masdar, murakkaba. Murakkaba. Murakkaba. Isim masdar. Masdar. Taib, ma fi'lu? Fi'ilnya apa? Rakkaba. Sarif, coba tasbihkan. Rakkaba. Rakkaba yurakkibu. Naam sahih, rakkaba yurakkibu. Yurakkibu. Rakkaba yurakkibu. Taib, ma waznu? Apa wazannya? Fa'ala. Sahih. Sarif hadha wazan. Fa'ala yufa'ilu. Apa ni? Mentok. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mufa'ilun mufa'alun. Mufa'ilun isim fa'il. Mufa'alun isim maf'ul. Fa'il la tufa'il. Jadi rakkaba yurakkibu tarkiban. Naam, tarkiban hadha masdar. Naam. Murakkibun mufa'ilun mufa'alun. Murakkabun. Berarti murakkab adalah isim maf'ul. Mana rakkaba? Rakkaba. Rakkaba menyusun. Menyusun. Iya. Tingkatnya. Menyusun. Rakib hadil jumlah. Susunlah kalimat ini. Nah. Jadi al-a'dadul murakkabatu. Nah, saya tanya ini. Coba artikan dulu lah. Al-a'dadul murakkabatu. Al-a'dadul murakkabatu. Bilangan. Secara literlik bilangan yang tersusun, yang disusun, kan gitu literliknya. Nah, maksudnya apa? Ini bilangan belasan. Hmm. Bilangan belasan yaitu satuan, angka satuannya disusun. Nah, maka dikata a'dadul murakkaba dari 11 sampai 19. Ahada asyara, isna asyara, salasa asyarata, dan selanjutnya sampai akhir, sampai tis'ata asyara. Itu adadu murakkabah. Tapi na'ud ilal murakkabah tadi. Nah, al-murakkabatu. Nah. Atau al-murakkabata al-murakkabati. Al-murakkabatu. Al-murakkabatu. Limadha? Na'ad. Sahih. Sahih. Tapi limadha bita merbutah? Kenapa kita merbutah? Kenapa enggak al-adadu murakkabu? Murakkab. Karena hada jama'. Aina al-jama'? Al-a'dad. Al-a'dad. Sahih. Adad jama' min? Min al-adadi. Adad. Al-adad jama' a'dad. Nah. Makanya al-a'dadul murakkabatu. Sahih. Ta'iqra? Iqra. Mislu ahada. Anta taqra. La taqul iqra. Oh. Iza kul ta'iqra, ana aqra. Aqra'u. Kul min aqra, hakada. Nah. Mislu ahada asyaro. Naam. Tis'ata asyaro. Naam. Asalisa asyaro. Nah, nah, maksudnya apa itu? Kok ada beda tadi ini? Ahada asyara, tis'ata asyara, kemudian asalisa asyara pakai alif lam. Lianna bilangan at-tartibi. Nah, bilang at-tartibi. Pesan yang disampaikan oleh pengarang di sini adalah bahwa bilangan murakkab ini ada bilang belasan, baik bilangan biasa maupun bilangan tertibi, bilangan tingkatan. Semuanya itu mabni. Jadi ahada asyara, tis'ata asyara, bilang tingkatan as-salisa asyara, at-tasi'a asyara, al-hadiya asyara, al-khamisa asyara, itu bilang tingkatan. Kalau mu'annasnya al-khamisata asyarata, al-thalithata asyarata, semuanya dikatakan bilangan tingkatan. Kecuali 12. Nah, ini coba baca selanjutnya, ikra. Al-jus'ul awalu min isna asyara mu'rabun. Nahwu yadrusu fil fasli isna asyara taliban. Taliban. Taib. Iqra. Istamir. Istamir. Ra'aitu isna asyara taliban. Nah, mana perubahan itu? Aina at-taghyir? التكبير من أثنى وإثنى. إثنى وإثنين ليس أثنى. أيه. إثنى وإثنين. تغير ما تغير من ألف إلى ياء. ياء. استمر. هذا الطعام لاثني عشر طالبا. لاثني عشر طالبا كذلك بالياء. طيب أنا أسأل هنا. لماذا في الأول إثنى بالألف ولماذا في الثاني بالياء وكذلك في الثالث بالياء؟ نعم، وفي الأول يدرس في الفصل إثنى عشر. في الفصل يدرس في الفصل هذا مرفوع. نعم، ولذلك هذا مؤرب إني الجزء الأول. نعم. انظر ما قال المؤلف الجزء الأول. نعم. من الجزء الأول؟ إثنى bagian pertama min isna asyara dari bilangan isna asyara. Mana bagian pertamanya? Isna. Bagian kedua? Asyara. Asyara. Nah, bagian yang pertama itu apa? Mu'rab. Nah, yang berubah dia. Makanya berubah kan? Dari isna menjadi isnai. Demikian contoh ketiga, lisnai. Nah, tadi perubahan. Jadi juz awal katakan mu'rab, sementara juz tsani adalah mabni. Tidak berubah. Berarti asyaranya misal awal isna asyara ra, misal zani isna asyara ra juga, misal zani isna asyara ra. Tidak berubah kata-kata asyara. Nah itu mabni. Misal awal mu'rab. Taib soal kama kultu lakum, limadha isna bil alif al awal? Naam, lianna hada marfu. Marfu. Limadha marfu? Sebagai apa di situ? Kenapa di marfu? Sebagai mubtada. Mubtada. Masya Allah. Mana khabar? Khabar yadrusu fil fasli. Yadrusu fil fasli. Hada khabar. Naam. Mutaakid? Afwan. Yadrusu ini fi'il. Hada maf'ul. Fa'il dari mana? Fa'il dari yadrusu. Mumtaz, Masya Allah, Barakallah fiik. Nah, mumtaz, sahih, fa'il. Fa'il yadrusu, perhatikan dari si makna, kan bisa ditebak dari si maknanya. Belajar, sedang belajar, siapa sedang belajar di kelas? Isna asyara taliban. Dua orang atau apa? 12 orang murid. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki taliban. Tapi nanti banyak pertanyaan yang akan diajukan di sini. Tapi asani? Nah, ro'aitu isnai asyara taliban. Naam. Hada maf'ul bih. Maf'ul bih. Aina fa'il? Fa'il dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Takdiruhu? Ana. Ana? Naam. Gak ada ana di situ? Ro'aitu tu. Tu bukan ana? Ro'aitu. Tu bukan dhamir? Ro'aitu. Oh, naam. Ro'aitu. Saya melihat ini. Ro'aitu. Laisa ana saja. Tu. Antum melihat TV raja atau gimana atau mendengar radio raja? Sami. Tasma idah raja faqad ha? Naam. Nah, ana katabtu ala sabura. Tadi saya tulis di papan tulis, kalau punya TV raja bisa dilihat tadi ini. Naam. Nah, dhamir yang apa tadi? Daras tu. Nah, dhamir yang ada pada fi'il madhi yang dhamirnya dhamir mustatir hanya pada dhamir huwa dan dhamir hiya. Contoh darasa, darasat. Nah, ra'a, ra'at. Selainnya dhamirnya baris nyata muttasil. Makanya ra'aitu itu dhamir muttasil. Bukan dhamir mustatir takdir ana, tidak. Tu itu arti ana. Nah, cuma kalau ana untuk subjek mubtada di antaranya, sedangkan tu untuk dhamirnya muttasil untuk apa? Sebagai pelaku di sini. Nah, sebagai fa'il ra'aitu. Enggak bisa ra'ai ana. Ra'aitu. Taib, ra'aitu. Idan isnai asyara isnai maf'ul bih. Maf'ul bih. Mansub. Ma'alatu nasbi? Alamatu nasbi. Naam. Ra'aitu isnai. Ya. Ya, li'annahu Li'annahu Mulhaq bil musanna. Musanna ya. Ati mulhaq ati diserupakan i'rabnya seperti musanna. Karena dia bukan musanna. Baik, asalis. Nah, ada ta'amu lisnai asyara taliban. Lisnai asyara taliban, jayid. Terjem. Makanan ini. Tadi coba terjemahkan di awal dari apa? Yang nomor sani, asani, rakam senin. Ra'aitu isnai asyara taliban. Ra'aitu isnai asyara taliban. Saya melihat 12 murid laki-laki. Nah, betul. Tapi asalis. Asalis. Ada ta'amu lisnai asyara taliban. Makanan ini untuk 12 murid. Untuk 12 murid laki-laki. Nah. Ahsan. Nah, kenapa pakai lisna isnai? Pakai ya? Li anna lidukhuli li. Lam. Lam. Lam. Ay harf. Lam lisnai. Ay harfin. Lam. Ha? Li untuk pemilikan itu. Ay harfin. Huruf apa dia? Hada harf jar. Naam, min ila an ala fi ruba wal kaf wal lam. Hada huruf jar. Nah, huruf jar menjarkan isim. Ma alam tujarrih? Ma alam jari ya. Al ya, li'annahu mulhaq bil musanna. Dia serupakan dengan musanna. Ahsan. Taliban. Taliban. Kenapa di sini pakai isna asyara taliban? Ini sudah kita pelajari kaidah ini. Nah, kenapa taliban? Kenapa enggak talibin? Li'anna mufrad mansub kan. Tamyiz untuk bilangan 11 sampai 99 adalah mufrad mansub. Masyaallah, mumtaz, mumtaz, barakallahu fiik. Oke, kabarakallahu taala. Wa naam, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kana karim. Mumtaz jawabannya, alhamdulillah Ustaz. Masyaallah. Baik, nanti satu kesempatan lagi Ustaz. Naam, fadhol. Kita berikan satu kesempatan kembali, fadhol. Di 0218236543. Silakan Anda bisa membaca di kalimat berikutnya atau di halaman 7 bagi Anda yang membuka atau memiliki buku jilid ketiga ini. Dan seperti biasa, pertanyaan akan disampaikan di sela-sela pembacaan nas yang terdapat di jilid ketiga. Anda bisa mengharakatkan sesuai dengan kaidah yang telah kita pelajari di jilid pertama dan kedua. Kami berikan bagi peserta atau pemirsa dan pendengar Roja, silakan untuk mencoba dan melatih menerapkan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari di jilid ketiga ini. Fadhal di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum, silakan. Baik, sampainya terputus. Kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Dan Anda bisa membuka di halaman ke-7 jilid ketiga ini, yang merupakan pertemuan kita yang atau pembelajaran kita yang pertama dari pelajaran jilid ketiga kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Dan kami berikan atau tampilkan di layar televisi Anda bagi Anda yang memiliki akses TV Roja. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naman ma'ai? Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya akhi karim, masmukal karim? Abdul Hamid. Abdul Hamid, aina tasmun? Di Riau. Di Riau, ahlan wa sahlan. Riau, air putih. Air putih, masya Allah. Ma abyad, ha? Air putih. Baik, tafadhal ya, Abdul Hamid. Iqra. Bi khair. Ma'akal kitab? Alhamdulillah, bi khair. La, ma'akal kitab? Laisa, laisa minna kitab. Ma'indakal kitab? La. Idan, kaifa taqra? Baik, indaka soal? Aqra'u. Baik, tafadhal. Aqra'u, aqra'u. Baik, tafadhal. Ya. Ya. Alamatul irabi al arsiliatu wal farayatu. Istamir? Ya. Ala ain marzani, ain marza, ulang kembali. alamatul i'rabi al-asliyatu wal-far'iyatu. Tanda-tanda i'rab yang asli dan yang cabang. Cabang. Alamatul i'rabi al-asliyatu ismi. Tanda-tanda i'rab yang asli dalam kalimat isim. Ada isim. Ada isim. Ad-dhammatu wa hiya alamatu rafi. Dhammah adalah tanda alamat i'rab rafa. Al-fathatu wa hiya alamatul nasbi. Harakat fathah adalah tanda alamat i'rab nasab. Tanda nasab. Al-kasratu wa hiya alamatul jari. Kasrah adalah tanda tanda i'rab. Baik, ana asalna alamatul na'ud ila al-awwal. Nah, kita kembali ke pertama. Alamatul i'rab al-asliyah wal far'iyah. Baik, ana asal alamatu, limadha tuqra alamatu? Kenapa alamatu walaysa wala tuqra alamati aw alamatu? Li anna mubtada'un. Mubtada'un. Taib. Al-i'rabi, limadha qara'ta al-i'rabi? Li an li anna mudhafun ilayh. Mudhaf ilayh, ahsan. Thumma al-asliyatu, limadha tu walaysa ti? Li annaha na'at min alamatu. Ahsan, na'at min alamat. Ah, sahih. Wal far'iyatu hadha ma'tuf ala asliha. Li naam, sahih. Taib, alamatul i'rab al-asliyatu fil ismi. Taib, aina alamatul i'rab al-asliyatu fil ismi? Aina khabar alamatuna? علامات الإعراب الأصلية في الاسم أين خبر علامته؟ خبره الضمة. الضمة أحسن أحسن ما شاء الله. الضمة الفتحة والكسرة. نعم صحيح. الضمة الفتحة الكسرة كل هذا خبر لعلامات. نعم. وهي لماذا هي وليس وهو؟ لأنها tasniyat mu'anas mu'anasah. Naam, ya'ud ila mu'anasah. Ya'ud ila dhamma. Naam, hiya ya'ud ila dhamma, kembali pada dhamma. Dhamma hiya. Idza walaysa wa huwa, walakin wa hiya alamatur raf'i. Limadha alamatu? Limadha walaysa alamata? Li'annaha khabaru wa hiya. Ah, khabar daripada wa hiya mubtada, sahih. Naam. Perhatikan dipakai dhamir hiya. Kena dhamir rafa di situ untuk mubtada subjek. Ya. Ar-raf'i? Majrur. Kenapa majrur? Li annaha mudhafu ilayh. Mudhaf ilayh. Nah, demikian juga yang lainnya, wa hiya alamatun nasbi al-kas fathah al-kasratu wa hiya alamatul jarri. Sahih. Barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada akhun al-karim Abdul Hamid Riau. Ya, nah, inilah dhamma dan fatha dan kasra, inilah tanda i'rab asli. Tanda i'rab asli itu tandanya harakat. Kalau dhamma dia sebagai tanda rafa, wal fatha hiya alamatun nasab, ada tanda nasab. Arti ketika mansub tandanya ala fathah. Wal kasrah dia merupakan tanda jar. Tanda jar. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut, dhammah ini terdapat pada isim apa saja, kasrah juga terdapat pada isim apa saja, dan fathah terdapat pada isim apa saja. Itu akan dijelaskan pada pelajaran selanjutnya. Nah, Rab Tahib, fadal. Pendengar dan pemirsa Roja, untuk selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat, dan apa yang disampaikan Al Abdul Hamid merupakan pendengar kita terakhir pada kesempatan malam ini, dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, Ustaz, alamatul i'rabil asliyah di halaman 7 yang dibaca oleh Al-Akh Abdul Hamid disebutkan alamat mubtada. Pertanyaan dari pendengar kita, di manakah khabarnya? Jazakallahu khair. Oh iya. Di mana khabarnya? Nah, ini alamatu itu bisa menjadi khabar lil mubtada mahdhuf. Takdirnya apa? Hadhihi alamatul i'rabil asliyatu wal far'iyatu. Jadi mubtadanya mahdhuf, mubtadanya dibuang. Ini sering sekali dan banyak kita jumpai, umpamanya al-babul awwalu, bab pertama. Itu bisa di'rab sebagai khabar mubtada. Takdirnya apa? Hadza al-babul awwalu, inilah bab pertama. Contohnya babut taharati, babul miyahi, kita sering akan kita jumpai dalam kitab fikih. Babul miyahi, bab tentang air. Nah, mana mubtada'nya? Mubtada'nya dibuang karena sudah maklum. Takdir apa? Hadza, hadza babul miyahi. Demikian juga ini alamatul i'rabil asliyatu wal far'iyatu. Takdirnya hadhihi alamatul i'rab al-asliyatul far'iyatu. Naam. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Masih berkaitan dengan kaidah yang terdapat di halaman pertama atau halaman kelima dan keenam. Pertanyaan pendengar kita berkaitan dengan adat. Di sini disebutkan tadi diulangi kembali, mohon penjelasan secara ringkas untuk bilangan merokab, yaitu ahad asyar dan seterusnya. Untuk ma'dudnya atau bilangannya harus mengikuti atau berlawanan dengan angka satuannya, Ustaz. Oh iya, baik, masya Allah. Gak apa, kita ulang pelajaran ini karena ini perlu diulang-ulang ya. Perlu kita ulang-ulang. Ta'ana urid aktub ana. Terutama bilangan murakkab. Al-adad murakkab yaitu adad bilangan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hadi al-adad murakkab. Al-adad murakkab 11 sampai 19, yaitu disebut dengan bahasa kita adalah bilangan belasan. Bilangan belasan. Nah, ketika di dalam jumlah, penggunaannya memiliki kaidah tersendiri, yaitu bilangan sampai 99, bukan saja 9 sampai 19, ya, bilangan 11 sampai 99 yang sudah kita bahas sampai 99. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan tamyiz. Ini tamyiz, ini bilangan, sedangkan tamyiznya atau disebut dengan ma'dudnya tamyizuha atau disebut dengan ma'duduha, arti ma'duduha yang dihitung itu harus dalam bentuk bentuknya mufrad. Kalimat harus mufrad. Wasani mansub. Mansub, mufrad mansub. Kita lihat dalam Quran, ahada asyara kaukaban. Al-Quran, ahada bilangan 11. Ahada asyara ma'dudnya kaukaban. Tamyiz kaukab. Nuzur kaukaban, lafzu kaukab mufrad kena jamaknya kawakib. Mansub alamatun nasbi fathah. Nah, ini tanda asli, tanda asli alamatun nasbi fathah. Nah, kenapa dia mufrad mansub? Kena bilangan 11 sampai 99, maka ma'dudnya atau tamyiznya adalah dalam bentuk mufrad mansub. Itu kaidah yang sudah baku. Dalam Quran, isna'i asyara atau isna'i asyara syahran, 12 bulan. Isna asyara syahran. Perhatikan lafaz syahr. Syahr mufrad, jamuha syuhur atau ashur. Jama' enggak beraturan. Syuhur wa ashur. Lafzuhu, lafalnya adalah mufrad thumma mansub. Syahran. Itsna asyara syahran. 12 bulan. Nah ini bilangan 11 sampai 99 mufrad mansub. Nah. Kita lihat kalau ini bilangan apa? Bilangan belasan ya. Nah, atau bilangan puluhan. Sebelum sampai 100. Samanina jalda. Dalam ayat apa? Surat terkait dengan as-sariqah. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydihuma. Tentang afan terkait dengan masyaallah qadful muhsanat, menuduh wanita yang salihah berbuat zina. Naam. Fajliduhum walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jalda. Perhatikan 80 jalda. Ha. Nah, ini puluhan 80 jal. Perhatikan kalau Al-Qur'an jaldatan. Jaldatan. Mufrad mansub jalda. Mansub. Nah, kenapa? Karena bilangannya masih dalam bilangan 11 sampai 99. Nah, kembali pada bilangan belasan tadi juga sama. Mufrad mansub. Nah, nanti ada kaidah selanjutnya, yaitu apa? Kaidah selanjutnya adalah tanaqud. Atau tanaqud, ta'arud, tanaqud. Berlawanan. Yaitu tanaqudun. Tanaqudun baina eh? Baina al-adad, bilangan, wal ma'dud. Fima? Dalam hal apa? Ha? Fit tazkir. Wat ta'nis. Fit tazkir wat ta'nis. Dalam masalah mudhakar dan mu'annas. Tanaqud. Berlawanan antara adat. Ini adat dengan ma'dud. Ini dia. Ini adat dengan ma'dud. Fit tadhkir wa ta'nits dalam mudhakar mu'annas. Ini kapan berlawanan? Kalau angka satuannya adalah 3 sampai 9. Angka satuannya 3 sampai 9. Contoh. Salasa. Nah, kita bikin tamyiz ma'dudnya apa? Kitab. Kitab mudhakar mu'annas. Ada yang salah? Mudhakar. Baik, kalau begitu, angka satuannya harus mu'annas. Salah. Nah, pakai salasata asyara. Salasata asyara kitaban. Lur, kitaban mufrad mansub. Kemudian tambah kaid lagi berlawanan. Hadza mudzakkar ini. Lihat yang berlawan itu adalah antara satuan dengan tamyiznya. Nah, berlawanan. Muannas. Ini kitab mudhakar. Kenapa? Angka satuannya 3 sampai 9. Tapi kalau angka satuannya 1 dan 2, itu tidak boleh berlawanan. Harus sama. Ahada asyara kaukaban. Ahada mudhakar. Asyara mudhakar kaukaban mudhakar. Isna asyara syahran. Isna mudhakar. Asyara mudhakar syahran mudhakar. Kalau mu'annasnya, mu'annasnya ihda asyarata. Nah, yang mu'annas ihda pakai iya alif asyarata sama-sama mu'annas Ma'dudnya mesti mu'anas atau tambih se. Ihda asyarata. Sa'atan. Nah, ada 11 buah jam. Sa'atan. Nah, 11 buah jam. Berarti kan ihda mu'anas, asyarata mu'anas, sa'atan mu'anas. Tandanya tamar mutuh. Harus sama. Demikian juga ketika 12. 12. Isnata. Nah, isnata. Pakai ta, mu'anas. Asyarata. Isnata asyarata. Eh, 12 apa? Bintan. Anak perempuan. Bintan ini mu'anas. Kena anak perempuan. 12 anak perempuan. Nah, ini angka satuannya 1 dan 2. Kalau sudah masuk 3 sampai 9, harus angka satuannya berlawanan dengan ma'dud atau tamyiz. Tadi salah satu asyara kitaban. Kita lihat contoh lain. Nanzur, misal akhar. Masalan, tamyiznya mu'annas. Tamyiznya mu'annas. Berarti apa? Satuan harus mudhakar. Naqul salas. Salasa. Kemudian puluhannya harus mu'annas. Kena satuan sudah mudhakar, berarti sini harus mu'annas. Salasa asyarata saburatan. 13 papan tulis. 13 papan tulis. Salasa asyarata saburatan. Nah, ini satuannya 3 dengan saburahnya, tamyiznya atau ma'dudnya mu'annas. Ini harus berlawanan. Demikian antara akah angka itu sendiri, bagian pertama juz awal juz tsani juga berlawanan, tanaqud. Hadza mudzakkar, ini mu'annas. Wa hadza mudzakkar, wa hadza mu'annas. Demikian sampai 19. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya, sangat jelas sekali, dan demikian ini menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sama berkaitan dengan bilangan dan angka. Dan insyaallah akan dijelaskan kembali pada babnya di pelajaran atau jilid ketiga ini. Demikian, dan mohon maaf kami hanya bisa mengangkat satu pertanyaan di kesempatan malam ini karena keterbatasan waktu yang ada. Dan sebagai penutup, silakan Ustaz. Taib, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bisa di kita pahami dengan sebaik-baiknya. Memang pelajaran kian hari agak berat karena terkait dengan kaidah. Insyaallah kalau kita tekun dan sabar, insyaallah mudah untuk dipelajari. Nanti akan terasa nikmatnya kalau sudah mengerti sedikit demi sedikit, dia akan termulai terasa nikmat untuk mempelajari kaidah ini. Dan itu saya kira yang terutama yang mengikuti pelajaran jilid ketiga ini yang sudah bisa, mereka pun sudah merasakan nikmat mempelajari ini, buku ini. Tapi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu syar'i, yaitu ilmu alat untuk bisa kita memahami agama kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita tutup pertemuan kali ini dengan doa subhanakallahumma wahamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.